Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fi din, ayuha talabah rahimakumullah. Pada siang hari ini, terlebih dahulu kita tunda pembahasan kita, melanjutkan kitab Ahamiyatul Raddi alal Mukhalif. Ya, insyaallah pada siang hari ini akan kita manfaatkan untuk membicarakan seputar tentang perayaan yang akan dilakukan di waktu-waktu dekat ini oleh sebagian kaum muslimin. Ketahuilah, itu adalah seputar tentang perayaan Maulid Nabi. Di mana ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita ini sekarang sudah ada pada tanggal 9 Rabiul Awal, yang mana menurut keyakinan sebagian orang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Sehingga pada setiap tanggal 12-nya sebagian saudara-saudara kita yang tidak memahami lebih dalam tentang agama yang mereka anut, mereka terjatuh ke dalam perkara yang sangat-sangat barakallahu fikum bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengadakan perayaan-perayaan Maulid sangat berseberangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka mengatasnamakan perbuatan mereka sebagai sebuah pembuktian terhadap kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, ayuha talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fitrah setiap muslim. Tidaklah seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, melainkan dia pasti memiliki bentuk kecintaan yang sangat kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang ia utus untuk menebarkan Islam di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah munafik, bukan muslim. Yang namanya muslim pasti muhib. Yang namanya muslim pasti orang yang cinta kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang pertanyaannya, bagaimana kita membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita membuktikan kecintaan kepada beliau dengan mengadakan perayaan-perayaan terhadap kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, atau melakukan perayaan-perayaan pada malam tatkala beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang ketujuh? Apakah dengan cara-cara ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, selaku orang-orang yang paling besar kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontohkan tatkala mereka membuktikan cintanya kepada Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah ini termasuk bagian daripada perkara yang dapat menciderai, perkara yang dapat melukai kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan pembuktian cintanya dengan cara yang salah. Ikhwani fiddin, ayuha talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menghormati beliau dan membenarkan apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan kepada umatnya. Mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mengamalkan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Inilah cara membuktikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar, sekaligus mewujudkan bukti cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Membuktikan cinta kita kepada Allah adalah salah satu caranya dengan mengikuti apa yang diajarkan dan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama dengan mengikuti apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, termasuk yang dibawa dan diajarkan dan terus diulang-ulang pengajarannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya adalah larangan dari melakukan perkara-perkara muhdats. Larangan dari melakukan perkara-perkara yang baru yang di atas namakan sebagai agama padahal itu bukan agama. Melakukan amalan-amalan yang di atas namakan sebagai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal itu bukan termasuk dari ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat daripada perkara muhdats, hakikat daripada perkara bid'ah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, yakni dalam urusan agama kami ini, yang tidak termasuk bagian darinya, maka apa yang dia lakukan adalah rad, tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diganjar pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan yang diada-adakan padahal bukan termasuk daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah dengan mengamalkan hadis ini, kita meninggalkan segala jenis bentuk kebid'ahan dan kemuhdatsan, kita meninggalkan perkara-perkara baru yang di atas namakan sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan meninggalkan perayaan-perayaan maulid. Dengan meninggalkan perayaan-perayaan terhadap malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini tidak pernah dicontohkan oleh beliau. Dan juga tidak pernah dicontohkan oleh Al-Khulafa'ur Rashidun. Begitu pula tidak pernah dicontohkan oleh seluruh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Seandainya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara cara pembuktiannya adalah dengan merayakan hari kelahiran beliau, maka hari kelahiran beliau terus berulang semasa beliau hidup, namun beliau tidak menambahkan amalan yang istimewa. Beliau tidak menambahkan amalan khusus. Beliau tidak merayakan malam tersebut dengan perayaan-perayaan atau dengan tambahan-tambahan amalan hanya dikarenakan itu adalah malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan para sahabatnya melewati malam 12 Rabiul Awal, sekiranya benar itu adalah tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu para sahabat radhiyallahu anhum, melewati malam ini sebagaimana mereka melewati malam-malam biasa, tanpa ada berkumpul-berkumpul ramai kemudian membaca kisah-kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawat dengan berjamaah, membaca Quran dengan berjamaah pada malam tersebut, menghidupkan malam tersebut dengan apa-apa yang di atas namakan sebagai amalan-amalan pada malam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Apabila Nabi tidak mencontohkan hal ini, begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak mencontohkan perkara yang seperti ini, maka sudah semestinya bagi setiap muslim muslimah, mukmin mukminah, para salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah untuk meninggalkan perayaan-perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak lebih cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-I'tisam di jilid yang pertama, di halaman yang ke-409 atau di halaman yang ke-49, beliau menyatakan, Al-Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Barang siapa yang membuat perkara bid'ah di dalam Islam ini, barang siapa yang mengadang-adakan dalam Islam ini sebuah kebid'ahan yang dia pandang baik, maka dia telah menyangka, dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, telah mengkhianati kerasulannya, telah mengkhianati risalahnya. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya dengan menurunkan ayat ini. Maka Imam Malik rahimahullah beliau memberikan sebuah komentar, fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan, maka apa saja yang pada hari itu bukan bagian daripada agama, maka pada hari ini juga itu bukan bagian daripada agama. Termasuk diantaranya adalah perayaan-perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan malam tersebut dengan ibadah-ibadah khusus. Ini tidak menjadi ajaran yang dibawa dan diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka pada hari Al-Imam Malik mengucapkan ucapannya tadi, dan pada hari kita sekarang ini, perayaan-perayaan Maulid Nabi juga bukan termasuk bagian daripada agama kita, bukan termasuk bagian daripada ajaran yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang kebid'ahan itu sebagai sejelek-jelek perkara. Dalam banyak khutbatul hajahnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan, wa syarral umur apa? Muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan dan di atas namakan sebagai agama, perkara muhdats. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Sehingga apabila perayaan malam Maulid Nabi yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk bagian daripada bid'ah, maka tidak ragu kita mengatakan perayaan Maulid Nabi itu adalah kesesatan, dikarenakan semua bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan tempatnya adalah di neraka, wal iyadhu billah. Dan ternyata ma'asyiral muslimin ayyuha talabah rahimakumullah, yang merayakan Maulid Nabi ini bukan bagian daripada sahabat. Sahabat radhiyallahu anhum generasi mereka tidak merayakannya. Begitu pula tabi'in juga tidak merayakannya. Berikut juga tabi'ut tabi'in selaku generasi terbaik yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW dalam ucapannya, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum kemudian yang setelahnya. Mereka ini sebagai al-qurunul mufaddalah, generasi-generasi yang diutamakan, dikarenakan apa yang mereka miliki daripada ilmu dan takwa, tidak pernah mencontohkan kepada kaum muslimin perayaan-perayaan yang semisal itu untuk membuktikan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata perayaan yang seperti ini telah diadakan awalnya oleh generasi Syiah, bukan generasi ahli sunnah. Perayaan Maulid Nabi ternyata diawali oleh Bani Fatimiyun sebagai ghulatu Syiah, Syiah-Syiah yang hulu. Mereka lah yang awal kali memulai perayaan-perayaan seperti ini. Dikatakan oleh Al-Imam As-Sakhawi, wafat pada tahun 902 Hijriah, beliau menyatakan, amalul maulidi asy-syarif lam yunqal an ahadin minas salafis salih fil quruni salasatil fadilah. Bahwasanya perbuatan perayaan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dinukilkan dari seorang pun dari kalangan salafus salih dalam generasi yang tiga yang utama. Hanya saja perayaan maulid ini terjadi setelahnya. Kapan itu setelahnya? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Miqrizi dalam kitabnya Anbarul Khutat. Beliau mengatakan, wa awwalu man ahdatha bid'atal ihtifali bil mawalidi humul fatimiyun. Dan awwalu man ahdatha bid'atal ihtifali bil mawalid, awal kali orang-orang yang mengadakan bid'ah perayaan kehari-hari kelahiran, awal kali orang-orang yang mengadakan bid'ah tentang perayaan hari-hari kelahiran adalah al-Fatimiyun. Ya, dari kalangan Bani Fatimiyun. Wahum min ghulati Syiah, dan mereka adalah bagian daripada Syiah-Syiah ekstrim. Wa kana dzalika fi awakhiril qarni rabi, dan itu dilakukan oleh mereka pada akhir-akhir abad yang keempat. Pada akhir-akhir abad yang keempat berarti sudah mendekati tahun 500 Hijriah. Ya. Akhir-akhir tahun 400 sudah mendekati tahun 500 Hijriah, ini baru diadakan. Kata Imam Al-Miqrizi, haitsu ja'alu ihtifalatin bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mengadakan perayaan-perayaan terhadap kelahiran atau malam hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asyura, dan mereka juga mengadakan perayaan malam Asyura, wa maulidi Ali, dan merayakan hari kelahirannya Ali, wa Fatimah, dan juga Fatimah, wal Hasan wal Husain, dan juga mereka mengadakan pada tahun tersebut perayaan-perayaan terhadap hari kelahirannya Hasan dan Husain. Ternyata perayaan Maulid Nabi ini bukan yang dicontohkan oleh ahli sunnah. Bukan yang dicontohkan oleh generasi sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Namun perayaan maulid-maulid seperti ini diadakan awal mulanya oleh generasi yang memusuhi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Syiah Rafidhah yang sudah jelas-jelas permusuhannya terhadap Abu Bakar, Umar dan Uthman, jelas-jelas permusuhannya terhadap sahabat-sahabat yang lain. Sampai-sampai mereka tidaklah menganggap ada sahabat yang muslim melainkan sebagian kecil yang bisa dihitung dengan jari. Inilah yang pertama kali mengadakan perayaan-perayaan terhadap maulid Nabi dan juga maulid-maulid yang lain. Bisa maulid Ali, maulidnya Fatimah, maulidnya Hasan dan Husain, generasi Syiah yang telah jelas permusuhannya, telah jelas kebenciannya terhadap sahabat radhiyallahu taala anhum selaku generasi pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang Rasulullah sallam katakan sebagai khairul qurun. Ya Rasulullah sallam katakan mereka sebagai sebaik-baik generasi. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakum Allahu jami'an. Maka bagi seorang yang berakal, bagi seorang yang sehat fitrahnya, tatkala ada penjelasan-penjelasan seperti ini, maka sudah tiba waktunya untuk dia meninggalkan perayaan-perayaan yang seperti itu, karena itu dapat menciderai keimanannya terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menambah iman, tapi dapat mengurangi iman. Mewujudkan keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpenting adalah bagaimana kita mewujudkan kesempurnaan ittiba kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ittiba ini kita kikis, tatkala ittiba kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kurangi, maka keimanan kita kepada beliau pun terkurangi dengan kita mengikut-ikut turut meramaikan, ya, ikut barakallahu fikum berta'awun, ikut merayakan momen kelahiran maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini bukanlah menambah, sekali lagi, bukanlah menambah iman kita kepada Rasulullah sallam, namun kita telah menggerus dan mengkikis sebagian keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ittiba kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kita kurangi. Wal'iyadzu billah. Ini bagian yang pertama pembahasan tentang masalah maulid. Insyaallah masih ada hari Senin, belum kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Ahamiyatul Radi alal Mukhalif untuk melanjutkan pembahasan kalam. Kita akan kita bacakan kalamnya ulama issalaf terkait dengan perayaan-perayaan maulid Nabi. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.